أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى مرنتهم ولهم بهمبانيا orang-orang yang beriman bima yaqtadihi al-iman minhum wa wal-istijabah lillah wa lil-rasul. Allah perintahkan pada orang-orang beriman dengan kandungan konsekuensi keimanan, yaitu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Al-inqiyad, tunduk pada perintah Allah dan bersegera memenuhi panggilannya. Wal-ijtinab lima nahya nuhya an, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wal-inqifaf anhu an-nahya an, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa idza da'akum lima yuhyikum wasafa mulazaman li kulli ma da'a Allah wa rasuli wa rasulu ilaih, ketika Allah memanggil kalian lima yuhyikum, dengan apa yang nah membikin kalian bahagia hidup baik di dunia maupun di akhirat. Wasafu sifat mulazaman li kulli ma da'a Allah wa rasulih, segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang Allah ajak dan Allah nah Allah dan Rasulnya mengajak nah dari perkara tersebut. Wa bayan li faidati wa hikmati, dan penjelasan hikmah dan faedah di balik itu semua. Fa in hayatul qalb wa ruh, kehidupan hati hidupnya hati dan ruh itu dengan beribadah kepada Allah wa lazum taati, dan terus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ala dawam, selama-lamanya. Subhanallah alam al-istijamah lillah wa lirrasul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan jangan sampai tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, maka ketahuilah semuanya Allah maha mengetahui. Anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara dirinya dengan hatinya. Fa'iyakum, hati-hati. Hati-hati kalian, jangan sampai menolak perintah Allah, membantah perintah Allah ketika datang kepada kalian. Fayuhali bainakum bainahu idha aradtumu ba'da dhalik, sehingga ketika kalian menolak perintah Allah dan Rasulnya akan ada penghalang antara diri kalian dengannya. Wa takhtalif qulubukum, sehingga hati-hati kalian bercerai-berai. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, rasulnya Allah akan menghalangi antara hati seorang dengan dirinya. Yuqallibul qulub haitsu yasha'u wa yasrifu anna syaa, Allah akan bolak-balikan hati seorang sesuai dengan kehendak Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Maka hendaknya seorang hamba memperbanyak doa Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, perbanyak setiap harinya, setiap saatnya. Ya musarrif al-qulub, asrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, balikanlah hatiku selalu taat kepada engkau. Ya, sehingga ini sangat bermanfaat setiap harinya, setiap harinya. Jangan lepas. Ya, jangan lepas dari doa ini. Karena kita sangat membutuhkan istiqamah. Wa innahu ilaihi tuhsyarun, dan sungguhnya seluruh hamba-hamba yang akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Kalau Allah fajazil muhsin bihsani wal musii bihsani, orang baik akan diberikan kebaikan, orang yang buruk akan diberikan keburukan. Waliyadu billah. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Kalau selama di dunia baik, maka balasannya pun baik. Sebaliknya selama di dunia buruk, jahat, jelek, ya, mengganggu orang lain, berbuat jahat pada orang lain, hasad, iri, dengki, enggak suka sama saudaranya, maka dia pun akan mendapatkan keburukan. Sya'am aba, baik terasa atau tidak terasa, itu sudah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal tusibu fa'il adh-dhulm wa ghairihi, situ apa wa ghairihi atau wa ghairihi, ghairihi di sini titiknya enggak ada, berarti salah cetak apa salah atau kurang titik. Di sini wa ghairihi enggak ada titik. Ini kadang ya harus muqabalatun nusakh. Muqabalah itu harus masing-masing mengecek apa cetakannya. Itu cetakan apa. Ya, sehingga mustaqimul makna, maknanya lurus. Kalau bal tusil fa'ilul dzulm wa 'airih, ini kan tidak mustaqim al makna. Maknanya enggak pas, enggak enak didengar. Tapi wa ghairihi, misalnya di sini enggak ada titik, tanya sama cetakan yang lain, ada titik enggak di situ? Nah, itu. Nah, sudah sepantasnya bagi yang membaca seperti itu. Jangan terabas lanjut terus, jangan baca. Muqabalatun nusakh, tanya pada yang megang kitab yang lain, cetakan yang lain, terutama masing-masing cetakan berbeda-beda. Wa ghairu dzalika idza dhahara adh-dhulm falam yughayyir. Yang demikian itu ketika seorang berbuat zalim, dia tidak mau merubahnya, maka akan kembali kepadanya. Wa taqwa hadzal fitnah bin nahyi 'anil munkar wa qam' 'ala syarri wal fasad wa an la yumkinu yamkunu min al ma'asi wa dzulm min mahma kan. Sehingga menguat fitnah ini, ya, bin nahyi 'anil munkar, dengan melarang dari kemungkaran. Wa qam' 'ala syarri wal fasad, dan nah, membantah syar dan kerusakan. Alla yumkinu wa la yamkanu minal ma'asi wa dhulm. Yang sampai mereka nah, semakin kuat dengan kemaksiatan dan kezaliman dimanapun berada. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah semuanya Allah maha keras siksaannya. Liman ta'arad lima sahatihi wa janab ridah. Bagi yang berbenturan dengan kemurkaan Allah, dan dia malah menyampingkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Waliyadu billah. Allahul Musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Rabbil Alamin.